di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu. Ternyata buat anak-anak taruna RW 10 naik semua. Iya. Yeha. Aku melihatmu di saat aku mengenalmu. Asik, Rio yang berpaisnya tak terdengar.